Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul bait ustaz kita, saudara saya dan sahabat saya Bapak Fahmi Askar beserta keluarga besarnya dan seluruh jamaah kaum muslimin dari daerah Pondok Bambu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di kediaman keluarga besar Akhin Al-Fadil Ustaz Fahmi Askar. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan, mudah-mudahan dengan kehadiran antum semua, para guru, para usatiz, para tokoh masyarakat, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara semua di tempat ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita semua, Allah sehatkan badan kita, Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan anak cucu anak mantu kita menjadi orang yang saleh dan salihah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fi sabilillah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Saya tadi cukup terkejut, Pak Fahmi tadi cerita sedikit tentang aktivitas beliau dan kemudian ternyata saya juga orang Pekojan dan beliau sedang bangun madrasah juga di Pekojan di Azawiyah. Jadi saya bilang dunia ini ternyata sempit. Dunia ini sempit, ya. Orang Pekojan sama ahli Pekojan ketemu di Pondok Bambu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa. Satu bulan penuh. Kenapa Allah wajibkan kita puasa di bulan Ramadan itu? Dikaitkan oleh Allah dengan turunnya Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Allah turunkan Al-Qur'an pertama kali rangkaian yang pertama yaitu surah Al-Alaq, dimulai turunnya itu pertama di bulan suci Ramadan. Yang bertepatan dengan wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ketika turunnya Al-Qur'an itu berbarengan dengan hari yang sama dengan Perang Badar Al-Kubra. Yaitu para ahli sejarah menyebutnya tanggal itu adalah 17 Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. Apa rahasianya? Kata Al-Imam Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar, ketika menafsirkan ayat ini 185 surah Al-Baqarah, mereka menulis menyatakan bahwa itulah tandanya, buktinya Allah mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat turunnya Al-Qur'an. Jadi kita diperintahkan puasa ini di bulan Ramadan adalah untuk tasyakur. Wujud kesyukuran kita atas nikmat turunnya Al-Qur'an. Nah, sekarang kalau saya enggak mau berpanjang-panjang menjelaskan menguraikan masalah fikih puasa atau ayat-ayat tentang ibadah puasa, kita semua udah pada hafal. Biasanya kalau jamaah ya dijelaskan kajian fikih tentang puasa, pertanyaannya dari dulu sampai sekarang sama. Ustaz, apa hukumnya ngupil bulan puasa? Hukumnya korek kuping apa? Hukumnya mandi siang hari bagaimana? Hukumnya sikat gigi apa? Itu mah kagak perlu ditanya. Yang begitu-begitu udah selesai. Ya. Persoalan-persoalan fikih yang la yamut wa la yahya, kata orang Pekojan. Ya, enggak bikin kita hidup, enggak bikin kita mati. Ya. Dan tidak memberikan pengaruh, kecuali saudara bertanya tentang masalah hukumnya orang sakit, bagaimana cara mengganti dengan fidyah bagi orang yang sudah tua dan lain-lain sebagainya. Itu fikih yang sangat-sangat praktis, kita boleh belajar dari fikih mazhab arba'ah, empat mazhab. Tapi izinkan saya pada malam hari ini sedikit saja mengulas tentang Al-Qur'an, kemudian Ramadan, dan kaitannya dengan situasi kita di tanah air kita ini yang insya Allah kita ini sedang berada dalam gelombang pusaran kebangkitan Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan, berikan kembalikan izzah kepada umat Islam dengan sebab apa? Bi barakatil Quran. Aksi kita bela Islam ya, tanggal 14 bulan sebentar, Oktober. Itu 11 November. Nah, enggak, kita pertama aksi bela Islam pertama 14 Oktober. 3 hari setelah keluar fatwa Majelis Ulama 11 Oktober. Karena itu kejadian Pulau Seribu tanggal 27 September. Mulai ramai di awal Oktober, kemudian keluar fatwa MUI tanggal 11 Oktober, Jumatnya tanggal 14 Oktober kita aksi di depan Bareskrim. Ingat? Alhamdulillah. Lalu bulan berikutnya November, tanggal 4 November 4/11. Baru puncaknya tanggal 2 Desember juga, ya, hari Jumat. Ini kita sedang berada di atas gelombang. Gelombang kebangkitan umat Islam. Gelombang kesadaran umat ini pentingnya untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. Dan dampak daripada gelombang kebangkitan kesadaran umat terhadap Quran ini adalah puncaknya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ya. Bagi kita menang atau kalah ya di Pilkada DKI Jakarta itu nomor dua. Nomor satunya kita mesti penjarakan dan hukum penista agama. Betul? Betul. Ya. Dan alhamdulillah kita umat Islam sudah diberikan kemenangan-kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemenangan kita di Pilkada alhamdulillah. Kenapa kita umat Islam bisa mengalahkan kekuatan yang begitu besar? Ibaratnya kekuatan Jalut, raksasa besar, dilawan sama Nabi Daud, anak muda masih kecil, yang gak punya kekuatan apa-apa. Modalnya cuma ketapel. Dan alhamdulillah ketapelnya Nabi Daud itulah yang lalu merobohkan dan menghancurkan Jalut itu. Dan di Jakarta itu terbukti, ya, ketapelnya Nabi Daud itulah bapak-bapak jamaah seluruh umat Islam di Jakarta, dan seluruh doa dari seluruh umat Islam di seluruh Indonesia itu jadi senjata mengalahkan penista agama. Alhamdulillah. Siapa yang bisa bayangkan? Kami pengalaman seperti tadi disampaikan oleh Pak Fahmi, ya, sebelum ada GNPF ini kita sudah ada gerakan sejak 2 tahun yang lalu. Sudah memikirkan mulai dari apa Pak Fahmi? Kita daulat, coba nih ngetes dulu daulat Bang Adiaksa Daul. Supaya apa? Kita ini punya rasa percaya diri ngadepin orang kafir yang sok suci katanya bebas dari korupsi dan berhasil, ya. Surveinya tinggi, di atas 70%, ya, gak ada yang bisa mengalahkan. Sampai ketika kita silaturahim Idul Fitri, ya, saya harus buka ini, tahun 2015, belum 2016 nih, Lebaran Idul Fitri 2015, Miumi kita mengundang tokoh-tokoh nasional, sekaligus sharing bagaimana caranya kita memikirkan Jakarta ini untuk pemilu 2017. Semua tokoh bilang gak mungkin kita bisa kalahin Ahok. Syuf. Popularitas dia punya, kinerja katanya dia bagus, kepuasan masyarakat, modal backing di belakangnya, media-media luar biasa. Dia gantiin Jokowi, Jokowi jadi presiden 2014, medianya akhirnya nyantol ke dia. Jadi media darling. Ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Semua tokoh yang ngomong begitu, ya tentu ini tokoh yang rada-rada ya begitu dah. Ya. Abu-abu. Nah, giliran umat Islam menang baru dia muncul. Kita juga sama kalian. Alhamdulillah katanya. Dulu bilang enggak bisa. Gak mungkin umat Islam bisa mencalonkan gubernur muslim. Sakit hati kita Pak. Gak usah saya sebut namanya. Kita semua tahu. Ya. Ya. Dia yang ngomong, apa namanya, Tuhan itu semua agama sama, kita nyembah Tuhan yang sama. Nah itu dia yang ngomong tuh. Masya Allah. Sakit hati kita. Padahal kita kumpulkan ulama juga. Akhirnya sebagian dari kita ini bikin bingung juga nih. Gimana? Ini orang-orang berpengaruh sudah ngomong begitu. Tapi kita gak putus asa. Kita terus memikirkan bagaimana caranya kita ini harus memunculkan orang-orang Islam. Tokoh-tokoh Islam yang punya kapabilitas, punya kompetensi, punya kemampuan untuk melawan dan menyaingi Ahok. Belum ada kasus penistaan agama, belum. Akhirnya kita bentuk MPJ, Majelis Pelayan Jakarta, luar biasa. Kita muncul, dorong. Kita dorong 6 nama. 6 nama, supaya ini muncul nih. Jadi media nyorot. Bang Yusril, ya, Pak Adiaksa, ada Bupati Bojonegoro, Kang Yoto, ya. Kemudian Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah. Kemudian lagi, Yusri udah tadi. Siapa lagi? Risma belakangan itu karena dia masih apa? Ada PDIP-nya kan? Nah, itu belakangan baru udah mentok-mentok. Pokoknya jangan Ahok dah, gimana PDIP supaya nyorongin si Risma, kagak juga, kagak berhasil. Emang dia punya ini, masya Allah, dibeli ke partai. Padahal kita ulama ini sudah mengajukan konsesi. Ustadz Bahtiar, Ustadz udah ketemu sama Bu Risma supaya minta beliau maju lewat PDIP. Kita dukung, nggak apa-apa deh. Ya, walaupun dia perempuan, nggak apa-apa. Yang penting bukan Ahok aja. Memang berat Pak, luar biasa. Ini alhamdulillah ya, terus bergulir 6 nama terus sampai ada setelah Idul Adha tahun 2016 kita melahirkan piagam Risalah Istiqlal. Ya, Risalah Istiqlal ini tanggal 19 September. 19 September. Enggak sampai 10 hari ke depan setelah Risalah Istiqlal itu kejadian Pulau Seribu. Allah, inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah membangkitkan umat Islam dari tidurnya. Allah bangkitkan ghirah umat Islam. Allah bangkitkan dan kembalikan izzah kemuliaan umat Islam untuk membela Al-Qur'an. Dan kita sejak awal para ulama mengatakan bahwa kita istiqomah 100% ini isunya adalah untuk membela Al-Quran, tidak ada kaitannya dengan politik. Karena kalau kita niatnya lillah, fillah, billah, dan ma'allah, pasti Allah akan turunkan pertolongannya buat kita. Amin ya Rabbal Alam. Maka itu jamaah sekalian dirahmati Allah, setelah kita menjalani, mengalami proses-proses, baik itu tarbiyah rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala tentang bela Islam, bela Quran, sampai tarbiyah politik, tarbiyah sia-sia. Bagaimana umat Islam menyatu? Ya. Dari Sabang sampai Merauke mendoakan kita. Bagaimana ulama-ulama dari Banten turun ke Jakarta? Ulama-ulama dari Jawa Barat turun ke Jakarta, ulama-ulama dari Madura, Jawa Timur turun ke Jakarta membina dan mendorong warga-warga pendatang yang punya KTP Jakarta ini untuk memilih gubernur muslim. Inilah, maka itu mari kita, pertama kita masuk di bulan Ramadan ini, kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kembalikan kesadaran umat pentingnya Quran. Selama ini Al-Maidah 51 enggak pernah dilirik. Ya Pak ya? Enggak ada yang kenal Al-Maidah 51, Pak. Tapi si Ahok udah kenal Al-Maidah 51 dari tahun 2008. Kalah ente. Wallah kalah. Dari pencalonan dia gubernur di Bangka Belitung, dia udah ngemeng soal Al-Maidah 51. Udah mabuk dia. Keliangan. Ya, udah mabuk. Kenapa? Gua gagal nih gara-gara ini. Ulama nih kurang ajar katanya. Mana-mana bilang kampanyean enggak boleh gubernur kapir. Ya, Al-Maidah 51 ditulis tuh di bukunya. Jadi saudara belum tahu, dia udah tahu duluan. Ya. Masya Allah, ini luar biasa nikmat dari Allah. Maka itu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, bukan syukuran soal menangnya Anies Sandi, bukan. Bukan syukuran soalnya kita menang dalam pilkada, bukan. Tapi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam ini kembali kesadaran kita terhadap Al-Qur'an, dan Ramadan ini adalah syahrul Qur'an. Ya, syahrul Qur'an. Bulannya Qur'an. Maka itu mari kita galakkan. Setelah rangkaian ini, kemarin kita ramai menguatkan konsolidasi umat melalui gerakan subuh nasional berjamaah. Di mana-mana subuh berjamaah. Ya, luar biasa. Ustadz Zaitun, Ustadz Bahtiar, asatis semua di GNPF, dan yang bukan GNPF juga sekarang, masya Allah, gak berhenti-berhenti jadwal undangan buat ngisi subuh, kajian subuh berjamaah. Ini konsolidasi umat yang harus kita jaga semangat. Tapi jangan lupa, konsolidasi umat ini, perekatan umat Islam ini, persatuan umat Islam ini harus secara simultan kita lanjutkan dengan gerakan cinta Al-Quran. Dan ini momentum bulan suci Ramadan. Betul? Insya Allah. Maka gerakan Quran ini harus kita masifkan. Allah sudah kasih feeding, sudah kasih ya DP. Kita dikasih panjer nih. Nah, soal Quran kita dikasih panjer cuma satu ayat. Betul? Sampai alhamdulillah kita dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebayang kita bisa ngalahin 9 naga. Duitnya kagak beseri. Ya. Semua aparat bisa dibeli. Semuanya. Ya. Kalau bisa ini sudah kadung kalah, pakai strategi tijitibe, mati satu, mati semua. Mati satu, mati semua. Maka keluarlah itu setan-setan bunga dan lilin. Ya. Itu. Baru kali ini di Indonesia pihak yang menang pemilu kada diintimidasi dan ditindas, betul? Ada tempat lain yang menang ditindas, ada juga yang menang nindas yang kalah. Ini terbalik, Bapak Ibu sekalian. Di Jakarta ini masya Allah. Kenapa? Karena dia orang merasa punya fulus, dia merasa punya jaringan kekuasaan, dia merasa punya Polri, dia punya TNI, dia punya aparat. Dia bisa intimidasi umat Islam yang menangkan pilkada ini. Subhanallah. Ini tantangan kita. Maka kita harus irtibat dengan Quran. Kita harus ribat dengan Al-Quran. Kalau kita bersandar kepada Allah, kalau kita kaitkan diri kita ini, umat Islam ini dengan Al-Quran, maka Allah pasti akan mengangkat derajat kita semuanya. Amin. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum ya yang memuliakan Al-Qur'an, yang meninggikan Qur'an, yang mengamalkan Qur'an. Dan sebaliknya Allah juga akan menghinakan, akan merendahkan derajat bangsa umat yang meninggalkan Qur'an, yang melecehkan Quran dan tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ya, maka itu ini mari kita Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, kita maksimalkan di semua lini-lini kita, di kampung-kampung kita, di musola-musola kita, di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita. Mari kita hidupkan, gelorakan semangat buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat tetangga kita untuk mencintai Al-Quran. Maka majelis-majelis Quran ini harus kita hidupkan. Ya, Pak Fahmi sudah memberikan contoh. Udah bangun banyak rumah-rumah tahfiz. Bangun rumah-rumah Al-Quran. Tinggal nanti di Pekojan, ya insya Allah Pak Fahmi ya, beliau mau bantu saya juga, saya mau bangun pusat dakwah Al-Quran. Karena biasanya ustadz-ustadz pada ngumpulnya di Jakarta Timur sama Selatan. Barat dikuasain Cina pada. Kagak ada ustadznya. Jarang-jarang. Ustadz tinggal di kota. Oh. Nah, mumpung begini, mari kita kuatkan syiar Islam ini di kantong-kantong, di tempat-tempatnya mereka. Ustadz, kenapa gak beli tanah di tempat lain sih? Yang lebih luas, lebih enak, parkirnya gampang. Kagak. Ntar gua yang mau gusurin rumah-rumah Cina, gua beli. Jangan mereka doang bisa beli rumah kita, Pak. Betul? Orang Pekojan tadinya jamaah pada pindah keluar. Mohon maaf nih ya. Sawah ini betul ini. Ini ngomong Pekojan nih, Pak. Saya aja yang masih bertahan di situ. Ibu saya masuk Pekojan dari tahun 43. Karena kakek ana pindah dari Bangkalan masuk Jakarta dagang tahun 43 zaman Jepang. Masih kecil. Ya. Sampai berkeluarga bangun rumah di Jalan Pengukiran tahun 62. Ya. Tadinya rumah kakek saya di Pengukiran 4. Pengukiran 2, Pengukiran 2. Depannya rumah Ustadz Abdullah Arfan Baraja. Itu berdempetan tuh. Rumah kakek saya belakangnya dempet dengan rumah Ustadz Abdullah Arfan Baraja. Ibu saya tiap hari waktu masih ada Ustadz Abdullah Arfan masih hidup, tiap hari bawa bawa berkat, bawa makanan dari pengajian-pengajian, keliling majelis-majelis taklim, pulang sampai rumah makanan dibagi dua, satu buat kakek, satu lagi buat gurunya Ustadz Abdul Arfan Baraja. Alhamdulillah berkah, insya Allah. Nah, jadi kita jangan yang kita doang digusurin. Gua mau bikin situ pusat dakwah Quran, ntar gua beli rumah Cina tuh semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Inilah Bapak Ibu sekalian, sedikit dari saya karena Ustaz Zaitun sudah hadir bersama-sama kita. Saya ingin kita ini semangat kembali kepada Al-Quran dan memperkokoh persatuan umat Islam ini dengan gerakan subuh-subuh berjamaah. Harus kita terus lanjutkan. Gak ada urusannya dengan pilkada selesai, jangan kita berhenti sholat subuh berjamaah. Terus, insya Allah. Siap? Siap. Subuh berjamaah siap? Siap. Tiap hari? Siap. Tiap minggu? Siap. Siap, insya Allah. Urusan pilkada selesai, kita tetap subuh berjamaah. Karena kita ini gak berhenti berjuang. 2019 di depan mata. Kalau umat Islam gak sadar, umat Islam gak bangkit, bukan cuma di Jakarta, di seluruh Indonesia. Ini naga-naga nih kalah di Jakarta, dia ngincer 2019. Cacing. Sekarang udah jadi cacing udah. Ya. Nah, makanya kita harus jaga nih semangat, ya. Dengan subuh berjamaah, insya. Dan yang kedua dengan gerakan cinta Quran, karena kalau bukan karena Al-Quran, kita enggak punya kekuatan apa-apa. Ruhiyah kita semuanya harus, hati kita ini tertambat dengan Al-Quran. Itulah rahasia kemenangan Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena wiridnya, hariannya, amalannya itu adalah Al-Quran. Karena Rasulullah SAW khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Akhlak Nabi sehari-hari adalah Al-Quran. Mimpinya itu Quran. Tidurnya Quran. Bergeraknya Quran. Berjalannya juga dengan Al-Quran, ya. Maka umat ini akan bangkit dengan Al-Quran dan sholat berjamaah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya, umat Islam lahir dan batin, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan persatuan, nikmat ittihad, nikmat wahda dan ukhuwah. Mari kita jaga terus, apapun mazhabnya, apapun alirannya, insya Allah kalau kita bersatu, bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan kita saling bertoleransi, ya, saling memberikan apa, toleransi kepada hal-hal, perkara-perkara yang tidak kita sepakati dalam masalah agama, insya Allah kita akan jadi kuat. Amin ya Rabbal. Dan rahasia kekuatan kita ada pada Al-Quran, maka jangan sekali-kali putus hubungan dengan Quran. Kalau kita dengan sama kita putus hubungan, kadang-kadang ada masalah biasa, tapi putus hubungan dengan Quran jangan. Insya Allah setiap hari kita baca, setiap hari kita wajib mengamalkan, wajib kita belajar kandungan-kandungannya agar umat ini menjadi umat yang khaira ummatin ukhrijat linnas. Insya kita doakan juga para ulama-ulama kita, ya, khususnya Habib Rizik Syihab yang banyak sekali mendapatkan fitnah-fitnah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, ya. Allah selamatkan beliau. Semua ulama Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, kuatkan iman Islamnya, berkahi keluarganya. Allah jaga dari segala macam fitnah, bala dunia, azab akhirat. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh para ulama kita, guru-guru kita untuk mendapatkan keberkahan dan kebangkitan Al-Qur'anul Karim ini. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Terima kasih Pak Fahmi, Pak Miaskar dan juga jamaah sekalian atas waktunya yang diberikan kepada Al-Fakir. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.